Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu fanatiknya datang cintai sapi sampai-sampai baju-baju kerennya dipenuhi gambar kepala sapi. Di rumah mereka juga almanaknya bergambar kepala sapi, malah supaya tidak kelihatan badannya dilingkari kepalanya. Dan supaya kelihatan cantik sapinya itu dibuat mulutnya putih. Di mana-mana ada juga di antara manusia yang mempertuhankan manusia. Dulu zaman Nabi Nuh itu ada waswa, Yahud, Ya'ud dan Nasr. Walaupun manusianya sudah mati, tapi fotonya dibawa-bawa terus, ditempel terus. Nah, dalam keadaan seperti inilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Nabi Muhammad diutus supaya membersihkan tauhid manusia. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu sujud kepada bulan bintang, jangan sujud pada matahari. Sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan bulan bintang dan matahari. Kalau benar kamu hanya kepada Dia menghambakan diri. Perintahnya apa? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu hai Muhammad ke Masjidil Haram. Perintahnya sujud kepada Allah tapi menghadap Ka'bah. Cuma sayangnya Ka'bah waktu itu sudah penuh dengan berhala. Ini masalah tadi. Ka'bah yang tadinya suci, yang tadinya bersih, bukan tidak suci, tidak bersih, cuma dikotori oleh berhala. Berhala itu bayangkan berapa biaya hidupnya setiap tahun. Untuk biaya saluran berhala saja berapa itu? Lo berhala yang ada cantik sedikit itu rebondingnya berapa biayanya? Berhala itu gambaran apa? Gambaran manusia-manusia yang kelihatannya terhormat tetapi sebetulnya hanya menghabiskan dana rumah. Itu berhala itu. Manfaatnya tidak ada berkantor di situ. Kelihatan aja kumpul rapi berbaris di situ, tapi kumpulnya wakil-wakil rakyat yang saya berhala ini hanya akan menghabiskan dana rakyat. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kedatangan Nabi Muhammad membersihkan Baitullah dari berhala-berhala. Tapi tidak apa, karena berhalanya itu kelas benar, sudah bertahun-tahun di Dewan Pimpinan Pusat di situ. Dan kita sekarang akan menghadapi jiwa manusia yang kesurupan bulan, bintang, matahari, sapi, perempuan, dan lain-lain. Betulnya, karena lagi musimnya jadi biar banyak musimnya lah. Jiwa umat Islam sangat hancur. Mengapa? Gara-gara perang dulu. Dulu tahun 1998 saya bikin tulisan sekitar 1000 lembar saya bagikan di Kongres Umat Islam dan saya sampaikan kepada guru saya Profesor Kiani, kepada yang guru yang hebat, guru yang macam-macam, lurus dari guru yang kayak gitu kan susah, dan guru yang kayak gitu juga masih susah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ayat yang akan saya tahun kedua Hijrah, kaum muslimin berperang dengan golongan kafir Quraisy di perang Badar. Menang. Padahal itu buat mereka sangat sedikit. Walaupun dalam sahur musuhnya 1000 orang. Teori mana-mana akan mengatakan 300 orang melawan 1000 orang pasti hancur, berhancur, nyonyur, kalah. Tapi ada perang tidak, kenapa? Sebab waktu itu umat Islam dibantu oleh 3000 orang malaikat. Malaikat pun ikut membantu kepada orang istiqomah. Kenapa malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jumlahnya sangat banyak, 3000 orang, bahkan dijadikan sampai 5000 orang? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dua tangan yang tinggi-tinggi. Memang kalau berdoa itu sunatnya angkat tangan, tapi beda kan? Kalau mengangkat tangan dalam keadaan perang dan berkedut tinggi-tinggi sampai kelihatan putih ketiak Rasulullah. Tapi kalau tidak dalam keadaan berat, angkat tangannya adalah motivasi sepundak saja. Tapi sunat dan dalam wajib angkat tangan dalam masa proses itu paling utama angkat tangan berat. Tapi sunatnya berdua angkat tangan di mana pun, kecuali kalau ada sujud karena mungkin sujud begini kan. Allahumma intu bilad hadhihi al-isabah lan tu'bada fil ardi abadan, ya Allah, jika dibiarkan yang tersisa ini yang 313 orang ini hancur, engkau tidak akan disembah di muka bumi lagi untuk selama-lamanya. Doanya ringkas Allahumma anjiz lima wa'atani sampai selendangnya jatuh, kata Abu Bakar, sampun busi, sampun cengkap untuk panjangnya jatuh sebagai penjabat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati gak ini? Para nafas dekat kursi, para nafas sudah nabi hati ya. Tidak mungkin kursi Allah insya Allah bakal dijawab. Kalau yang orang sana yang nama lah nafas kursi ini. Ngerti gak? Tapi saya sudah semua yang langsung berdalam teman, kemana kemana. Begitu Allah berdoa seperti itu, turun 3000 orang malaikat. Mengapa doa yang singkat, doa yang singkat dijawab oleh Allah? Irtaku bin mu'minin karena Rasul dan para sahabatnya diakui imannya oleh Allah. Doanya ikhlas, bukan iklan. Sekarang yang banyak kan bukan iklan. Kalau TV cerita, tak tahu yang itu duit itu sebenarnya. Cerita doa itu tidak usah cerita. Memang itu terlalu cepat. Ya, kalau perlu bisa sekarang doanya supaya terlalu bersalah. Saya maunya suruh amin, jauh berhenti-henti, gak tahu mau ngomong apa. Hancurlah menang umat Islam, hancurlah orang kafir Quraisy setahun kemudian. Orang Quraisy nyusul kekuatan. Bertemu kembali mereka di perang Uhud, Rasul mengadakan muktamar. Kongres yang ada namanya kong, kalau kong terberes-beres gitu. Dalam pertemuan itu disepakati Rasulullah ada dua opsi umat Islam. Apakah kita berangkat keluar meninggalkan Madinah dan bertemu di Uhud, atau kita menunggu di sini? Anak muda yang berangkat berangkat bensin, berangkat itu orang tua nunggu aja. anak muda kan kalau tak begitu ni. Akhirnya karena kami menghargai anak muda juga harus dihargai, juga harus mengambil awal. Akhirnya diambil pendapat kebanyakan umat Islam berangkat menuju kepada Uhud dengan satu pesan Rasul. Berangkatlah dengan nama Allah, kalah atau menang kalian, jangan ada yang meninggalkan posnya masing-masing sebelum aku mengumumkan bahwa perang telah selesai. Oke. Dan beberapa meter meninggalkan Madinah, ada 350 orang meninggalkan barisan partai Islam. Padahal jumlahnya cuma 1000. Keluarnya 350 orang dari kekuatan Islam ini jelas masih karena kelemahan. Karena Pak Kogel bisa usah. Sebab masing-masing sebegitu tugas 300 orang yang hidup terang orang-orang apa meninggalkan kita. Makanya hati-hati mereka terbosan. Tapi kata Nabi, jalan terus insya Allah sana. Sampai di perang Uhud yang 700 orang ini berjaya, yang 3000 hampir kalah semuanya, tapi musuh pintar. Mereka mundur ke belakang dan meninggalkan harta rampasan reformasi di tengah lapangan. Nah, umat Islam yang di depan melihat ada rampasan di depan, langsung menyerbu rebutan rampasan. Melihat yang di depan rebutan rampasan, yang di atas juga pengen juga rebutan rampasan. Akhirnya turun ke tengah ketika umat Islam sudah berebut rampasan, saling berantem dengan teman sendiri, ada yang bertolak dengan para teman sendiri, musuh mengepung turun semua dari semua tanah, hancur umat Islam. Kemudian Rasul mendekati satu jasad yang dicincang perutnya, dibelek. Perutnya dibelek itu Hamzah bin Abdul Muttalib, hatinya dimakan oleh si hidup. Rasul menghampiri, wallahnya aku bersumpah wahai Rasulku, kalau satu saat aku berikan kemana 30 kali ini menghadirkan Rasulullah itu. Lalu satu bulan Rasul mengadakan gunung Najilah, turunlah firman Allah, lestanya tentang mereka itu, apakah Allah akan memberi tobat pada mereka atau menyiksa mereka? Sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang kafir Quraisy sudah tubuh zalimnya, tapi karena ada auyatubah alaihim atau mungkin Allah memberi tobat pada mereka, bisa jadi di antara orang zalim itu ada orang satu yang sudah meninggalkan barisan sebelum pemilu itu berang dimulai. Yang kedua adalah orang-orang yang ketika hampir menang malah bikin kelompok baru rebutan harta reformasi. Tahun 98 kekuasaan yang sudah lama di negeri ini dengan izin Allah dihentikan. Umat Islam dulu tidak punya kebebasan, apalagi kalau pegawai negeri kan. Pengennya saja ke sini, tidak bisa. Kan warna cuma 3, hijau, kuning, merah. Kan 3 dulu. Umat Islam boleh ikut dicoba, boleh. Dengan segala cara. Akhirnya 98 perang badan. Runtuhlah kekuasaan itu 99 persis seperti perang Badar dan perang Uhud. Satu tahun ada perang Uhud. Belum saja pemilu 99 dimulai, sudah ada sejumlah orang Islam yang meninggalkan rumahnya sendiri. Rebutan harta rampasan reformasi. yang ini bikin pakai ini kuih bulan, pakai kuih bulan. Yang kedua partai kebanyakan bintang, yang ini panon poe. Ini ayah boleh bertanya, kalau itu bukan namanya ya, ini ngasih. Tapi kalau Quran itu menjawab, boleh tanya apa saja, kalau mereka menjawab, kalau boleh itu sama. Apa yang terjadi? Tetap saja yang naik ke atas dari mana bukan mewakili Islam, walaupun Islam, tetapi tidak mewakili Islam, komitmennya tidak bisa dijaga. Kenapa? Karena meletus balon hijau. Yang meletus balon mana? Kalau sudah seperti ini, ya umat Islam tidak akan punya harapan. Sekarang sudah hilang persaudaraan. Tidak ada persaudaraan sekarang. Kalau dulu saling caci maki antara muslim dengan kafir, tapi hari ini lebih ramai muslim dengan muslim saling caci maki. Kalau sudah seperti ini, perang Uhud terulang kembali. Siang-sianglah umat Islam menderita kekalahan. Jangan bermimpi Islam akan menang dalam bentuk apapun, kecuali kalau satukan kembali. Jangan jadikan masjid itu musola kecil-kecil. Umat Islam dulu membangun masjid yang besar sekali, tapi begitu ada reformasi diperintahkan kembali. Gedenya dibawa pulang sama orang dari wangi, bangunnya dibawa pulang sama orang paruh panjang, bata merahnya dibawa pulang sama orang Cikarang, kusennya dibawa pulang sama orang Kebumen. Sekarang mereka masing-masing bikin musola. Modal orang dari wangi cuma genteng, modal orang paruh panjang cuma bambu, modal orang Cikarang cuma bata merah, modal orang Kebumen cuma kusen. Musolanya kecil-kecil dan semua masang pemeras suara kencang-kencangan adanya, dan semua guru majinya saling mencaci satu dengan yang lain. Ini terjadinya apa tidak? Terjadinya apa tidak? Terjadi, mohon maaf. Jadi tidak menjelekkan, tak pernah, tak kita ngomongin diri sendiri, kan? Sekarang PKB dengan PAN akur kan? Jujur, akur apa tidak? Sekarang P3 dengan PKS, aku apa tidak? Itu Prabowo. Ya terus sekarang mau pilih apa? Saya ditanya orang, saya bukan tidak memilih, cuma kayaknya tidak ada pilihan. Oh, gimana saya kamu pilih? Lucu-lucu. Ada orang yang seharian ketawa sendirian. Di pohon ada ketawanya. Ibu-ibu kalau ada orang ketawa sendiri namanya orang apa? Orang apa bu? Itu kan calon wakil orang gila. Ada juga orang yang seharian tangkap berantem begini terus. Itu kalau yang suka berantem bu, kalau orang apa itu? Prank? Itu kan calon wakil. Ada juga yang seharian bengong sejak begini, bingung mencari alamat apa itu orang itu. Ada juga yang itu saya gagal mulai ini mohon maaf sekali. Saya ingin tanya ini, kalau ada main film, ibu main film, nama aku main film, ibu mukul suami juga, itu beneran apa belum? Ketika bapak sebagai suami dalam film itu kemudian nempelin isi brek, itu nempelin beneran apa bohong? Ketika nangis beneran apa bohong? Pulang kampung pulang kampung beneran apa bohong? Berarti mau main film itu orang cuma. Nah sekarang kalau lagi punya. Tambahlah yang menyiapkan. Saya ingin umat Islam hari ini tidak dipersatukan oleh partai, karena tidak ada partai Islam tidak ada partai Islam, tapi partai ngaku Islam ada. Maka jangan lupa kita, kita dipersatukan oleh Islam, dipersatukan oleh sholat berjamaah, dipersatukan oleh zikir bersama, dipersatukan oleh pengajian seperti ini. Boleh keluar macam-macam, silahkan kami masuk ke dalam kun sama. Jangan dibawa kebencian luar ke dalam masjid. Nah, ini tinggal berapa hari lagi kan orang sibuk-sibuk. Yang pada ada saya mungkin. Jangan lupa tanggal 9. Saya enggak lupa tanggal 9. Kita harus tanggal 8. Jangan lupa. Bagaimana menyiapkan akhirnya berdaya kita semua istiqomah ya. Makanya nanti ingat sabda Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum binar illa wahidah. Semua umatku, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diberikan kecuali satu. Siapa yang satu? Al-Jamaah, yaitu orang yang menjaga kebersamaan. Bukan jamaah sama. Al-Jamaah itu, apalagi Al-Jamaah itu, Al-Jamaah itu maksudnya adalah menjaga kebersamaan umat Islam. Karena kita beragam macam-macam, tapi dalam keragaman itu kita tetap bersaudara. Mereka yang punya jiwa bersaudara itulah yang ada harapan masuk surga. Jangan bahasanya bibir kita dengan mengatakan kamu sesat, kamu kafir, kamu fitnah. Jangan bahasanya itu. Belum tentu kamu lebih baik dari dia. Mereka yang akan masuk surga adalah Al-Jamaah. Siapa mereka? Maka kami waskari. Mereka jalannya sama dengan aku dan sahabatku. Sahabat kami berbeda apa? Berbeda, tapi rumpuk. Kalau dia punya pendapat hanya untuk meyakinkan dirinya supaya bisa diamalkan. Kalau dia punya pendapat orang lain itu salah supaya dia tidak mengerjakan lagi dan lain. Sekarang ini Indonesia sudah masya Allah. Saya sering baca-baca kayak itu barang-barang sholat itu. Masya Allah, siapa ente? Saya ini belajar Quran baru 30 tahun dulu. Belajar hadis sama hafal Quran dari umur 19 tahun. Kaget tahun-tahun ini anak baru S1, S2 bisa nulis. Tidak saya ketemukan hadis yang begini menurut dari mana-mana. Ini berbahaya ini orang. Saya harus mengingatkan orang-orang yang malpraktek sebenarnya. Memang berapa pengetahuan kamu soal agama? Berani mengatakan tidak ada, tidak menemukan dalil. Kalau engkau tidak luas pengetahuan, diam lebih utama. Karena umat yang bahaya dari keracunan semuanya. Ini harus saya sampaikan di sini karena ini juga bagian dari rumah saya. Kalau dibiarkan tulisan-tulisan seperti itu, yang paling gede saya mengurus siapa? Biarkan umat mengaji dengan ilmu hari-hari yang sudah gede-gede lah. Bagi masa pinah saja kayak gini. Saya ini masih belajar di bawah saja kan jenis Sabina. Cuma dia 40 halaman. Yang kesimpulan-kesimpulan saja umat, cuma dikasih tahu Quran, nanti berbeda gini. Enggak selesai, selesai. Hadis tentang sholat itu lebih dari 300 hadis bu. Kalau dia agak kecil. Jadi saya mohon masjid kita ini bisa menjadi tempat penyejuk hati kita semua ya. Jadi rumah ada problem, mikir hutan, masuk masjid sini rumah lunak, tapi banyak. Dari rumah kesel sama suami, masuk masjid rumah sama suami. Jalannya gitu loh. Dari rumah kesel sama saya istri masuk masjid, berarti istri jangan ada ya kan. Jadi mohon hal-hal yang bisa mengundang polemik dan mengkritisi antara kita, kita hindari. Biarkan saja masjid ini dikelola oleh beliau yang urusnya, kemudian serahkan peribadatan pada ahlinya, ahlinya pelan-pelan saja. Oh, sholat sudah biasa dari dulu, jangan setiap tahun ganti sholat. Ini berbeda sekarang nih. Biar tahu ganti sholat. Kan sekarang betul-betul yang punten banget, punten. Saya akan menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tapi saya tidak akan toleran dengan bid'ah dan sembrono. Contohnya begini. Ada? Ada. Ini sholat dari mana? Tapi ada masalah. Ya mungkin. Bayi kan lubang lubang. Ada juga yang kakinya ngabisin sajadah sendirian. Ini solusinya apa? Ada? Ada? Siapa itu? Semua juga boleh. Majilah di jadi saya mengusulkan di sini aja yang kecil-kecil saja kan, yang sudah dikenal loh juga dikenal loh ya, Imam Syafi'i benar, Hambali benar, Malik benar, pada saudara-saudaranya kita nggak usah ngacak takut jadi bingung, ya bu ya, dan yang tahu aja kita kerjain. Mohon maaf sesuai janji saya sampaikan sini dan sekarang ini mudah-mudahan kita semua bisa tetap bersahabat bersaudara sebagai anak-anak muslim dan anak-anak bangsa. Kita harus jaga negeri ini sebagai warisan orang tua dulu kita semuanya, jangan sampai mereka menangis di dalam kuburnya. Kalau yang dimiliki sekitar itu, mohon maaf jika ada nama yang kurang teman. Oh iya, saya lupa. Saya akan menyediakan doa se-Al-Quran semua. Karena tidak ada doa yang lebih layak dibaca kecuali doa di Quran. Awas, kita sering doa karangan buah anu, ayat anu, kiai anu, kabir anu, dan doa yang terbaik itu yang ada di dalam Al-Quran. Yang lainnya boleh, tapi jangan mendahului Al-Quran dan hadis. Di belakang mungkin anak-anak saya menyediakan mengajak yang belum punya barangkali ya, doa yang punya kita silakan dibaca. Saya juga tidak menjual, ya, tidak menjual karena saya tidak pedagang. Cuma kebetulan waktu bikin menu saya banyak percetakan. Saya mohon dimaklumi lah. Karena tiga itu apa ya? Silakan dijual percetaknya berapa? Mau 100 ribu juga boleh. Yang punya uang, kami ya. Kalau nggak punya uang, ambil dah. Kalau bawa pulang nanti saya siapin kemarin. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan berkenan, moga-moga kita semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Hidup kita istiqomah, mati kita husnul khotimah, nanti dapat syafaat pada yaumul qiyamah. Wallahu a'lam.